kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian kita tentang Sahih Muslim bab yang ke-70, yaitu babu nahyi man akala thawman aw basalan aw qurathan aw nahwaha. Bab larangan orang yang memakan bawang putih atau bawang merah atau kurwas. Kurwas ini adalah sebuah pohon yang mengeluarkan aroma yang tidak baik di orang Arab ya. Mungkin kalau dikiaskan ke kita, bisa juga petai, jengkol ya, dan yang semisalnya. Hadis 1248. حدثنا محمد بن مثنى وزهير بن حرب قال حدثنا يحيى وهو القطان عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في غزوة خيبر من أكل من هذه الشجرة يعني الثوم فلا يأتين المساجد. قال زهير في غزوة ولم يذكر خيبر. Dengan sanadnya kepada Ibnu Umar bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di perang Khaibar, apa kata Nabi, man akala min hadhi syajarati yakni thum, siapa yang memakan dari pohon ini, yakni maksudnya thum, bawang putih. Fala ya'tiyannal masajid, janganlah dia mendatangi masjid-masjid. Qala Zuhair fi ghazwatin. Zuhair, riwayat dari Zuhair yang mengatakan hanya di sebuah peperangan, tidak disebutkan namanya. Hadis yang kedua 1249. Haddatsana Abu Bakr bin Ibnu Abi Syaibah qala haddatsana Ibnu Umair ha qala haddatsana Muhammad bin Abdullah bin Umair wa lafdhu lahu qala haddatsana Abi qala haddatsana Ubaydullah عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أكل من هذه البقلة فلا يقربن مساجدنا حتى يذهب ريحها يعني الثوم. النبي صلى الله عليه وسلم بسبدا siapa yang memakan dari hadhil baqlah. Baqlah ini, baql adalah kullu nabatin ikhdarrat bihil ard, setiap tumbuhan yang menjadikan bumi itu menghijau, itu tumbuhan kecil ya. Jadi ya, sebesar bawang putih itu kan enggak menghijau aja, tidak tinggi. Ya, pun bisa dikatakan herbal, ya. Pohon-pohon kecil itu kan katakan herbal, buah-buah apa, tumbuh-tumbuhan pendek. Siapa yang makan dari pohon ini, yakni tumbuh-tumbuhan, tumbuh-tumbuhan yang seperti itu, bakar, yaitu maksud di sini adalah tuh bawang putih. Fala yaqrabanna masajidana, janganlah dia mendekati masjid kami. Hatta yadhhaba rihuha, sampai hilang aromanya. Hadis yang pertama, hadza tasrihun bin nahyi man akala thawm, akala thawm wa nahwahu an dukhuli kulli masjid. Siapa yang memakan dari buah ini, dari pohon ini, yakni thawm, yakni buah putih, janganlah dia mendekati masjid-masjid. Ini menunjukkan bahwa pernyataan yang nyata, yang jelas, larangan orang yang makan bawang putih dan yang semisalnya dilarang untuk masuk setiap masjid, ya, tidak masjid khusus, tapi seluruh masjid. Sebab dikatakan di sini, fala yaqrabannal masajid, janganlah dia mendekati masjid-masjid. وهذا مذهب العلماء كافة إلا ما حكى القضعيان عن بعض العلماء أن النهي خاص في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. Ini yakni larangan orang yang makan bawang putih ke seluruh masjid. Inilah pendapat ulama umumnya. Atau semuanya, semua ulama mengatakan demikian, kecuali apa yang dihikayatkan oleh Qadhiyyat atau yang diceritakan oleh Qadhiyyat atau diriwayatkan dari sebagian ulama, ada memandang bahwa larangan itu khusus untuk masjid Nabi, karena sabda Nabi pada sebagian riwayat Muslim, "Fala yaqrabanna masjidana," jangan dia mendekati masjid kami. Namun wahujjatul jumhur, argumentasi atau argumen dari jumhur adalah fala yaqrabannal masajid, janganlah dia mendekati masjid-masjid. Thumma inna hadha an-nahy, thumma idza inna hadha an-nahy innama huwa an hudur al-masjid la al-aql ath-thawm wal-basar wa nahwihima. Bahwasanya larangan ini adalah larangan hanya saja untuk larangan menghadir masjid, bukan larangan dari memakan bawang putih dan bawang merah dan semisalnya. Fahadal baqul halalun biijma'i man yu'tadda bih, tumbuh-tumbuhan ini halal, ya, dengan kesepakatan ulama-ulama yang perkataannya bisa diakui dan kompeten di dalam ijma. Jadi boleh makan bawang putih, boleh, ya, malahan obat. Ibnu Qayyim juga menyebutkan di dalam Tibbun Nabawi bagian dari potensi obat yang ada di dalamnya. Itu juga bawang merah. Jadi larangan itu adalah bagi orang yang habis makannya dia datang ke masjid. Kenapa? Karena muncul aroma. وحكى قاضي عياد عن أهل الظاهر تحريمها. حكى قاضي عياد عن أهل أضل الظاهر تحريمها. قاضي عياد منكر كان أو مريوات كان لأهل الظاهر حرام، لأنها تمنع عن حدود الجماعة، وهي عند فرض عين. كما makanan ini, tumbuh-tumbuhan ini menghalangi dari hadir berjamaah. Dan menurut mereka solat berjamaah itu adalah fardu ain. Menurut Zahiri, Al-Zahiriyah, mereka memandang solat berjamaah itu fardu ain. Berarti fardu ain masing-masing. Siapa yang tidak melakukan dosa. وحجة الجمهور قوله صلى الله عليه وسلم في أحاديث الباب. حجة الجمهور يعني علماء كبار علماء itu adalah hadis-hadis yang ada di bab ini. Kata Nabi, kul makanlah. فإني أناجي من لا تناجي. Sesungguhnya aku bermunajat kepada zat yang kali mungkin tidak bermunajat. Artinya apa? Ya, Nabi nyuruh makanlah. Ya. Wa qawluhu ya ayyuhan nas innahu laysa li tahrimu ma halallahu bihi. Wahai manusia, sesungguhnya tidak berhak bagiku untuk mengharamkan apa yang telah dihalalkan oleh Allah bagiku. Artinya apa? Untuk memakannya silahkan. Kalau ada yang makannya meminimkan aromanya, silahkan dimasak. Sebab cara menghilangkan apa namanya kerasnya aromanya itu adalah dimasak. Ketika mentah saja dimakan, itu akan lebih keras baunya. Qala al-ulama, ulama mengatakan wa yulhaqu bis-sawmi wal-basari wal-qurraf kullu ma lahu raihatun karihatun min al-ma'kulat wa ghairiha. Ulama mengatakan dikiaskan atau digabungkan kepada bawang putih, bawang merah dan al-qurraf ini seluruh makanan yang memiliki aroma yang tidak baik, aroma yang tidak sedap, kariha, yang dibenci. Ya. Qala qadhi wa yulhaqu bihi man akala fajlan wa kana yatajashsha. Digabungkan juga ke sini adalah orang memakan fajlan. Fajlan ini saya lihat di kamus, dia adalah tumbuhan yang akarnya dimakan secara mentah, ya, diulang, ya. Wa kana yatajashsha, dia itu bercindawa. Tajasya itu akhirnya mengeluarkan aroma. Qala ibn murabit wa yulhaqu bihi man bihi bakhru fihi au jarhun lahu raihah. Dibagabungkan juga di dalamnya orang yang membuat punya aroma di mulut yang tidak baik, walaupun tidak ada makanan atau luka yang mengeluarkan aroma. Qala qadi wa qasa al-ulama ala hadha majami' as-salati ghair masjid. Kemudian dikiaskan juga oleh ulama dalam hal ini setiap perkumpulan sholat walaupun tidak di masjid, seperti musholal Id, tempat sholat Id, wa janaiz, tempat sholat mengajarkan jenazah, wa nahwiha min majami' ibadah, tempat berkumpulnya untuk beribadah. Makadha majami' ilmi, begitu juga tempat berkumpul ilmu. Ya, majlis ilmu berarti majlis zikir, wala'id, yaitu walimahan, tempat berkumpul. Wala yultahqu biha al-aswaq wa nahwiha aw nahwiha, tidak dimasukkan ke dalamnya pasar dan yang semisalnya, ya pasar, mall dan yang lain, terserah baunya apa, tapi tempat-tempat yang baik, ya salat, majlis ilmu, ya walimahan. Nah, ini kadang-kadang orang pergi ke pasar, pergi ke mall, pakaiannya baik, aromanya wah sedap, tapi ke masjid tidak, pergi tempat-tempat kumpul ibadah tidak, ke pengajian enggak. Ya, baik. Kalau begitu kita lihat semua yang mendatangkan aroma yang tidak baik, ya, dari mulut kita, termasuk apa? Petai, jariam, durian. Eh, durian ini kalau cuma ya, padek cendawu, misalkan sampai awal saji salat, itu bisa muntah. Di hotel-hotel kan nggak boleh, hotel, ya, pesawat. Nggak boleh buat durian. Kalau mau mau durian itu disukai oleh semua orang, tentu sudah dibolehkan. Nah, tapi malahan memang memabukkan, jadi ya, artinya bukan mabuk dengan hilang akal, tidak. Tapi jadikan orang mual dia. Begitu juga dengan rokok. Tentang bawang putih, lalu dia mengatakan Rasulullah SAW bersabda, siapa yang makan dari pohon ini, ya, ya, ya, dan tumbuh-tumbuhan ini, fala yaqrabanna, jangan dia mendekati kami, wal yusalli ma'ana, jangan dia bersolat bersama kami. Hakadha dhabbathahu wa la yusalli ma'ana nahi, janganlah solat wala yusalli, janganlah dia solat. Wa la yusalli ma'ana, dia tidak solat bersama kami. Artinya itu adalah larangan. Ya. Maka dalam hal ini menunjukkan larangan orang yang makan bawang putih dan yang semisalnya menghadiri majma' al-musallin, tempat orang yang sholat, tempat berkumpul yang orang sholat. Ya, tempat berkumpul yang sholat. Wa ikanu fi ghairi masjid, walaupun mereka bukan di dalam masjid. Wa yu'khadhu minhu an-nahyu an sa'iri majami' ibadat wa nahwiha kama sabaq. Dari dalil ini diambillah kesimpulan larangan ya menghadiri seluruh bentuk perkumpulan-perkumpulan ibadah. وحدثني محمد بن رافع وعبد الله بن حميد قال عبد وعبد وعبد بن حميد قال عبد أخبرنا وقال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن مسيب أو عن ابن مسيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكل من هذه الشجرة فلا يقربن مسجدنا ولا يؤذين بريح الثوم. Siapa yang makan dari tumbuhan ini, jangan, maka janganlah dia mendekati masjid kami, janganlah dia menyakiti kami dengan aroma atau bau bau putih. Mimma yata'adza minhul insan, malaikat merasa disakiti atau terganggu dengan segala yang mengganggu manusia, ya, termasuk sholat dengan memakai kaos kaki yang bau terasi. Ini, Anda pakai kaos kaki itu. Saya pertama, Anda waktu safar ke Pekanbaru naik travel, sedang naik travel bau terasi. Sehingga saya dekat sopir, nih kaos kaki siapa ini bau-bau ini kan. Setelah sampai ke Payakumbuh masih bau juga. Tanya, ini ada yang bau terasi enggak? Ada, katanya. Bukan dari kaos kaki tahu ya, tapi dari ikan asin. Ya, akhirnya sopir itu turun, diambil terasi, apa ikan asinnya ditaruh di depan, di dekat mesin. Dikeluarkan. Ya memang enggak sedap jadi ya, ya. Bau busuk. Baik. Ada 1252-53. Wahdatana Abu Thahir wa Harmalah qala akhbarana Ibnu Wahb qala akhbarani Yunus an Ibn Shihab qala hadathani Atha' bin Abi Rabah an Jabir bin Abdullah قال وفي رواية الحرمنة وزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أكل ثوما أو برصلا فليعتزلنا وليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته. بوسنة جابر بن عبد الله mengatakan بوسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم bersabda, siapa yang memakan bawang putih atau bawang merah, jangan, hendaklah dia menjauh dari kami, dan hendaklah dia menjauh dari masjid kami. Ya atazin, dia menjauh, ya, menyingkir. Wal yaqud fi baiti, duduk saja dia di rumah. Duduk salah dia di rumahnya. Fa innahu utiya biqadrin fi khadiratun min buqul fawajadalah rihan fasa'ala fa'ukhbira bima fiya min al-buqul faqal qarribuha ila ba'di ashabihi falamma ra'ahu karya aklaha qala kul fa inni unaji man la tunaji. Kemudian bahwasanya ada yang memberikan kepadanya qadr. Qadr itu adalah wajan yang di dalamnya terdapat sayur-sayuran. Ya, sayur-sayuran tadi. Fawajadalah riha. Nabi mencium aroma yang tidak sedap. Lalu fasa'ala fa'ukhbir bima fih minal bukhul. Lalu Nabi bertanya. Lantas Nabi diberitahukan tentang sayur-sayuran yang ada di dalamnya. Faqal, lalu Nabi mengatakan, qarribuha, makanlah. Ya. Falamma ra'ahu karya aklaha, ketika Nabi melihatnya, Nabi tidak suka makan. Tapi Nabi biarkan sahabat makan-makan. Kul, kata Nabi, fa inni unaji man la tunaji. Sesungguhnya aku bermunajat kepada zat yang kalian tidak bermunajat seperti Nabi SAW. Dari hal ini menunjukkan kepada kita bahwa Nabi membiarkan, tidak melarang sahabat makannya, akan tetapi dia sendiri tidak mau makan. Hadis 1254. Wahdatul سعيد عن جريج قال أخبرني عطاء عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل من هذه البقلة الثوم، وقال مرة من أكل البصل والثوم والقراثة فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. Dengan sanad kepada Jabir bin Abdullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa makan dari pohon atau dari sayur-sayuran ini, yaitu maksudnya adalah bawang putih. Dan kesempatan yang lain dia mengatakan, siapa yang memakan bawang merah, bawang putih dan kurah, janganlah dia mendekati masjid kami, sesungguhnya mereka terganggu dengan sesuatu yang mengganggu atau terganggu Bani Adam darinya. Kemudian dari sini menunjukkan kepada kita, ulama mengatakan wa fi hadzal hadis, di dalam hadis ini dalilun ala man'i akil thawmi kal akil thumi wa nahwihi min dukhulil masjid, dalil lah dilarangnya orang yang memakan bawang putih untuk masuk ke masjid. Wa in kana khalian, walaupun tidak ada orang. Kenapa? Li'annahu mahallul malaikah, karena itu adalah tempatnya malaikat. Wali umumil hadis, dalil dengan keumuman hadis. Nah ini walaupun enggak ada jamaahnya, ya jangan dekat masjid. Baik. Kemudian hadis 1255, hadatsana Ishaq bin Ibrahim qala akhbarana Muhammad bin Bakr ha قال وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال جميعا أخبرنا ابن جريج بهذا الإسناد قال من أكل من هذه الشجرة يريد الثوم فلا يغشنا في مسجدنا والبذور البصر والكراث. Dengan sanadnya ya, Nabi SAW mengatakan siapa yang makan dari tumbuhan ini, maksudnya adalah buah putih, jangan dia mendatangi kami di masjid kami. Fala yaghshana, jangan dia mendatangi kami di masjid kami. Kemudian kita lihat pada hadis berikutnya bahwasanya dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala qad lam na'budu أن فتح خيبر ووقعنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك البقلة الثوم والناس جيعان فأكلنا منها أكلا شديدا ثم رحنا إلى المسجد فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ريحا فقال من أكل من هذه الشجرة الخبيثة شيئا فلا يقربن في المسجد فلا يقربن في المسجد. قال الناس حرمت حرمت فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا أيها الناس إنه ليس بي تحريم ما أحل الله لي ولكن شجرة أقرب ريحها. أبي سعيد الخدري لما قال لم نعد أن فتحت خيبر belum sempat apa baru setelah ditaklukkan Khaybar وقعنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. Kami mendapatkan sama-sama Rasulullah SAW salam fitilkan baklah ya, di tumbuh-tumbuhan atau sayur-sayuran itu ada bawang putih. Manusia yakni sahabat pada saat itu jian lapar, jadi habis perang ya, mereka makan. فَأَكَلْنَا مِنْهَا أَكْلًا شَدِيدًا, kami makan makan bawang putih itu makanan yang banyak, jadi konsumsinya banyak. ثُمَّ رُحْنَا إِلَى الْمَسْجِدِ, kemudian kami pergi ke masjid. فَوَجَدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, Nabi mencium aroma yang keluar. Kalau makannya banyak tentu otomatis mengeluarkan aroma. Faqal, lalu Nabi mengatakan, man akala min hadhihi syajaratul khabitha syai'an fala yaqrabanna min al-masjid. Siapa yang memakan dari tumbuhan ini sedikit saja, jangan dia mendatangi kami di masjid. Lalu sahabat memikirkan, kayaknya ini diharamkan, sehingga mereka mengatakan hurmat, hurmat, diharamkan, diharamkan. Fa'alaba dzalika an-nabiyya, berita itu sampai kepada Nabi. Ya, sedangkan sahabat mengharamkannya. Jadi mereka menganggapan bahwa Nabi mengharamkan memakan makan bawang putih. Faqal, lalu Nabi mengatakan, ya ayyuhan nas, manusia, innahu laysa bi, tidak ada bagi, tidaklah pantas bagiku tahrimu ma ahallallahu li, mengharamkan apa yang telah dihalalkan Allah bagiku. Walakinna syajaratu aqrawiha, maka tapi itu adalah tumbuh-tumbuhan yang aku tidak suka dengan aromanya. Ya, Nabi sendiri tidak suka memakan aromanya tadi. Kemudian hadis yang terakhir dari Abi Sa'id Al-Khudri, Rasulullah SAW marra ala zara'ati basalin wa huwa ashabu, bahwasanya Nabi dan sahabat-sahabatnya melewati perkebunan bawang, ya, seperti kalan panjang ini bawang semua. Fadzal an-nasu minha minhum fa akalu min, lalu manusia yang ada dengan beliau singgah dia, lalu mereka memakan bawang, bawang merah itu. Wa mi'un akharun, sebagian yang lain tidak memakannya. Faruhna ilaihi, kami datang kepada Nabi. Fada'anna fa'ada'alladhi lam ya'kul basar wa akhara al-akharina hatta dhahaba rihuha, lalu Nabi memanggil orang yang belum memakan, yang tidak memakan bawang merah, dan Nabi mengakhirkan, ya, membelakangkan yang lainnya sampai hilang aromanya. Walhasil, ya, di sini dikatakan, ya yunas laisa li tahrimu ma ahallallahu li walakinnaha syajaratun aqrawiha, wahai manusia, tidaklah pantas bagiku untuk mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah bagiku, akan tetapi dia adalah pohon atau tumbuhan yang aku tidak suka aromanya. Fihi dalilun ala anna thum laisa biharam, ini dalil menunjukkan bahwa bawang putih itu tidak haram. Bahwa ijma'u man yu'tadda bihi kama sabaq, itu adalah kesepakatan ulama yang diakui. Wa qad ikhtalafa ashabuna fi thum, ulama-ulama Syafi'i terjadi perbedaan di dalam bawang putih. Hal kana haraman ala Rasulillah am kana yatruku tanazzuhan, apakah bawang putih itu haram terhadap diri Nabi atau Nabi meninggalkannya untuk membersihkan dirinya. Zahir hadha hadis sahih dan hadis ini annahu laysa biharam alaih, bahwasanya bawang putih itu tidaklah haram terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amma qala bitahrim yaqul al-murad laysa li an uharrima ala ummati ma halallahu laha, bagi siapa yang mengatakan haram terhadap Nabi, dia mengatakan sabda Nabi ini maknanya tidaklah boleh bagiku untuk mengharamkan terhadap umatku apa yang telah dihalalkan oleh mereka, yang dihalalkan oleh Allah kepada mereka, ya, bukan kepada dirinya. Walhasil, apa yang disebutkan dari ulama tadi, bahwa bawang putih tidak haram, bawang merah tidak haram, ya, hanya saja mengkonsumsinya apabila mengeluarkan aroma yang tidak sedap, apalagi dimakan sebelum, makan mentah sebelum datang ke masjid, ya, maka ini yang dilarang oleh Nabi, sehingga mengganggu orang sholat. Kalau seandainya dia makan kemudian dia bisa menghilangkan aromanya dengan menggosok giginya, kemudian dengan mungkin memakan permen, apa namanya, mint, sehingga hilang aromanya, ya, maka itu adalah boleh. Semua karena dalam hadis tadi dinyatakan hatta yang apa? Rihuha, sampai hilang aromanya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.